Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قلت سيكتكن kata pensyarah atau kata Syekh Abdul Rahman Al-Syeikh ويشهد له الواقع dan telah terbukti secara nyata wahalu ahli Syam, bagaimana keadaan penduduk Syam dan penduduk Baitul Maqdis. Fa innahu min azminatin tawilah la yu'raf, karena mereka sudah sekian lama, sekian tahun yang panjang, tidak dikenal adanya para ulama di sana, sepeninggal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang seangkatan dengannya. Di abad ke-7, dan awal abad ke-8. Fainahum alal haqqi yad'un ilaih. Karena yang namanya Ta'ifatun Mansurah berada di atas kebenaran dan mengajak kepada kebenaran. Wa yunadhiruna alaih, bahkan membela kebenaran. Yujahiduna fi, bahkan mereka berjihad memperjuangkan kebenaran. Wa qad yaji'u min amsalihim ba'du bisyam, dan kadang datang yang sejenis mereka ini di Syam. Man yaqumu maqamahum bidda'wah ilal haqqi wa tamasuk bisunnah, yang berdiri menegakkan dakwah, mengajak kepada kebenaran dan untuk berpegang dengan kebenaran. Wallahu ala kulli syai'in qadir, sedangkan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Wa mimma yu'ayyidu hadza, dan di antara apa yang mendukung perkara ini, anna ahlal haqqi was sunnah fi zamanil a'immatil arba'ah wa tawafurul ulama fi dhalika az-zaman wa qablahu wa ba'dahu lam yakunu fi mahallin wahid. Yang lebih membuktikan lagi dan yang mendukung apa yang kita sampaikan tadi, bahwa ahlul haq, pembawa kebenaran, pembawa sunnah, di zaman para imam-imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Hanifah, dan para ulama yang bersama mereka dari Syafi'iyun, dari Malikiyun, dari Hanabilah dan Malikiyah, mereka bukan di satu tempat. Iya kan? Mereka jelas para ulama ahlu sunnah. Mereka jelas para tokoh-tokoh ulama'nya. Berarti mereka jelas ta'ifah mansurah. Tapi apakah di satu tempat, di satu negeri? Tidak. Wa tawafurul ulama, sekian banyak para ulama, fi dzalika zaman, di zaman itu, wa qablahu wa ba'dahu, dan yang sebelumnya dan yang setelahnya, lam yakunu fi mahallin wahid, mereka tidak hanya di satu negeri saja, tapi tersebar di banyak negeri. Balhum fi ghalibil amsar, bahkan mereka ini di sekian banyak negeri-negeri. Ada negeri namanya Mesir. Tetapi ada negeri-negeri yang dijuluki dengan Amsar, Mesir-Mesir. Ya. Sama dengan Madinah. Ada kota namanya Madinah. Dan ada kota-kota yang disebut Madinah-Madinah. Baik. Ala kulli hal. Berarti ada Madinah yang bermakna kota, ada Madinah yang bernama sebagai nama kota. Jadi paham? Negeri juga begitu. Ada Mesir bermakna negeri, dan ada Mesir nama sebuah negeri. Kalau Mesir nama sebuah negeri adalah negeri Mesir yang ibu kotanya Kairo. Baik. Kalau Madinah sebagai nama kota, yaitu Madinatul Rasul, Madinatul Rasul, yaitu Madinatul Nabi di Saudi sana, tempat hijrahnya Nabi. Tetapi kalimat Mesir bisa dipakai dengan mana negeri? Mesir Indonesia, maksudnya negeri Indonesia. Baik, maka bisa dijamakkan Amsar. Sama dengan Madinah. Madinah Cirebon, Madinah Jakarta, Madinah, karena Madinah saat itu bermakna kota. Tapi kalau Madinah, Madinatul Rasul, namanya Madinah. Ala kulli hal, kembali kepada pembahasan. Di dalam kitab kita disebutkan, para ulama tadi, bukan di satu tempat. Balhum fi ghalibil amsar, bahkan mereka hampir di kebanyakan negeri. Di Syam ada para ulama tersebut. Di Yaman ada para ulama tersebut. Di Hijaz ada para ulama tersebut. Di mana lagi? Di Irak ada para ulama tersebut. Bahkan hampir perbatasan Sin dan Hind juga ada para ulama. Fi Syam minhum a'immah. Fil haramain minhumul a'immah. Wa fi Misr minhumul a'immah. Wa fil Iraq minhumul a'immah. Wa fil Yaman kadzalika minhum a'immah. Wa kulluhum 'ala al-haqqi yunadiluna wa yujahidun. Para ulama di negeri-negeri tersebut, fi kulli Misr, fi kulli al-amsar, mereka yunadilun, berjuang. Wayujahidun, berjihad. Melawan ahlul bid'ah. Menegakkan kebenaran. As-sunnah. Walahumul musannafat. Alati sarat a'laman li ahli sunnah. Dan mereka punya kitab-kitab. Yang kitab-kitab mereka sebagai simbol-simbol ahli sunnah. Apa simbol-simbol ahlu sunnah yang kalian kenal? Hah? Namanya ahlu sunnah, pasti pegang kitab itu. Hah? Sahih Bukhari. Dari mana itu? Imam Bukhari. Dari Bukhoro, Soviet sana. Imam Muslim, Ibn Hajjaj, Al-Qushairi. Siapa lagi? Imam Abu Dawud, Imam Ibn Hibban, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam masing-masing punya kitab. Imam Syafi'i terkenal kitabul Umm. Imam Ahmad terkenal kitabnya Al-Musnad. Dan kitab-kitab itu sebagai simbol Ahlu Sunnah. Apa bahasa Arabnya simbol? A'laman. A'laman li Ahli Sunnah. Sarat a'laman. Sudah menjadi simbol-simbol bagi Ahlu Sunnah. Wa hujjatan ala kulli mubtadi'. Dan menjadi hujjah untuk menyalahkan para mubtadi'. Hujjah kalau diiringi kata ala, hujjah kalau diiringi kata sambung ala, maknanya hujjah yang menyalahkan. Hujjah yang menyalahkan. Dengan adanya hujjah ini, terbukti ahlul bid'ah salah. Lihat sahih Bukhari, lihat sahih Muslim, lihat musnad Imam Ahmad, lihat kitab al-Umm, lihat kitab begitu. Baik. Tetapi hujjah, kalau diiringi kata sambung li, maknanya yang mendukung. A'laman wa hujjatan li ahli sunnah. Hujjah untuk membenarkan ahli sunnah. Baik. Tapi kalau untuk membantah, hujjah ala ahli bid'ah. Fa'ala hadha, fahadihi ta'ifah qad tajtami wa qad taftariq. Berarti dengan ini, ta'ifah mansurah kadang berkumpul di satu tempat, kadang berpisah-pisah di tempat-tempat yang berbeda. Wa qad takunu bisyam, kadang-kadang di Syam, dan kadang-kadang pula takunu fi ghairi, kadang-kadang pula di tempat lain. Bisa di Syam, bisa di Yaman, bisa di Hijaz, Hijaz Mekah Madinah, bisa pula di tempat-tempat lain. Wa kulluhum 'alal haqqi yunadilun wa yujahidun ahlal bid'ah. Yang mereka semua walaupun tersebar di tempat yang berbeda-beda, tapi perjuangan mereka sama. Membela sunnah, membela tauhid, dan memberantas bid'ah dan memberantas syirik. Fa inna hadits Abi Umamah wa qawli Mu'ad la yufidu hasruha bisyam. Berarti hadits Abu Umamah yang mengatakan bahwa mereka di Baitul Maqdis dan hadits Mu'ad Ibn Jabal yang menyatakan mereka hum bisyam, di negeri Syam, la yufidu hasruha bisyam, itu bukan menunjukkan bahwa mereka hanya di Syam saja. Tidak. Maknanya akan ada di Syam. Walaupun akan ada pula di tempat-tempat yang lain. Wa inama yufidu anna takunu bisyam fi ba'dil zaman atau fi ba'dil azman, la fi kulliha. Berarti maknanya di Syam, di Syam di beberapa waktu saja. Akan ada di Syam di zaman-zaman tertentu. Terutama zaman terdekat dengan ucapan. Dan zaman akhir dari perjalanan dunia. Karena dua ini yang akan dibahas penting. Atau lebih penting, karena semuanya penting. Di awal-awal, karena mereka baru melewati masa-masa para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Kemudian mulai terjadi fitnah. Di mana Ta'ifatul Mansurah? Di Syam. Baik. Ternyata di akhir zaman nanti, Imam Mahdi akan muncul di mana? Di Syam. Itu Ta'ifatul Mansurah juga. Pengikutnya Imam Mahdi rahimahullah. Adapun di antara keduanya, bisa di Yaman, bisa di sana, bisa di sini, bisa di banyak tempat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Faedah penting tidak ada di buku kalian sehingga kalian catat dalam footnote. Wa kullu jumlatin fi hadzal haditsi 'alamun min a'lamin nubuwah. Semua kalimat-kalimat di dalam hadis ini, hadis yang panjang, sudah kita bahas beberapa pertemuan belum selesai, ya. Padahal satu hadis. Setiap kalimat di dalam hadis tersebut semuanya merupakan tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Mengapa? Karena semuanya berbicara akan datang, akan datang, akan datang, akan datang. Tentang para pendusta yang 30 semuanya ngaku nabi akan terjadi. Nanti di akhir zaman akan turun Isa juga akan terjadi. Berita tentang Thaifatul Mansurah akan terjadi. Akan semuanya belum terjadi. Berarti kullu jumlatin fi hadzal haditsi 'alamun min a'lamin nubuwah fa inna kullama akhbara bihi an-nabi fi hadzal hadits waqa'a kama akhbar. Karena semua yang diberitakan tadi akhirnya terjadi. Berarti ini benar-benar ucapan Rasulullah. Ini benar-benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa alaikum wajib. Maka atas kalian PR wajib untuk kalian tulis sekarang, masih 10 atau seperempat jam lagi, dan dilanjutkan dengan PR. Kumpulkan apa saja tanda-tanda kenabian yang ada di hadis ini. Beliau kan berkata, atau faedah amah, kullu jumlatin fi hadza alhadith 'alam min a'lam an-nubuwah limadha li'anna kull dhalik waqa'a terjadi kama akhbara. Nah, kalian tulis minha 1, 2 ada berapa tanda kenabian yang ada dalam hadis ini. Ingat PR-nya. Kalian tulis ada berapa tanda-tanda kenabian yang menghabarkan apa yang akan datang ternyata benar-benar terjadi yang ada di dalam hadis ini. Tulis semuanya di buku catatan kalian, bukan di dalam kitab. Di buku catatan kalian. Kalau kebetulan dalam kitab kalian ada, tinggal salin. Yang belum kalian tambahkan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Manfaatkan sisa waktu untuk mulai menulis. Barakallahu fikum.